إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih khusus di masa-masa yang semakin dekat dengan hari kiamat, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya qabla sa'ati sanawatun khadda'at, sebelum hari kiamat akan ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya yang menipu orang yang hidup di tahun-tahun tersebut. Bagaimana bentuk ketertipuan mereka? Yakni diantaranya adalah yusaddaku fihal kadzib wa yukadzabu fihal amin. Orang yang dusta dibenarkan, orang yang mereka membawa slogan-slogan agama, membawa kesesatan dengan dikemas dalam kado-kado agamis, dibenarkan dan diikuti. Justru orang-orang yang jujur membawa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan. Fayantiqu fihi ruwaibidhah, berbicaralah di dalam kesempatan tadi ar-ruwaibidhah, yakni siapakah mereka ar-ruwaibidhah? Al-juwaihilu yatakallamuna fi amril 'amah. Orang-orang yang bodoh tidak mengenal agama ini dengan benar. Orang-orang yang bodoh tidak mengenyam pendidikan ilmu syariat dengan lurus. Mereka berbicara tentang kemaslahatan muslimin secara umum. Sehingga yang dikedepankan adalah rasio. Yang dikedepankan adalah akal pikiran manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita yang hidup di zaman-zaman jauh dari kenabian, yang semakin tersebar pemikiran-pemikiran sesat, tanpa kita membekali diri kembali kepada bimbingan para ulama rabbani, mereka yang mengikuti Al-Quran dengan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dan membawa agama ini dengan penuh amanah. Kalau kita tidak mau kembali kepada bimbingan mereka, fal'iyadhu billah, Allah akan menjadikan kita mengikuti jalan-jalan kesesatan. Karena tidaklah seorang yang menyeru kepada kesesatan, melainkan mereka akan mengemas kesesatan tersebut dengan kado daripada kebenaran, yang hakikatnya di dalamnya terjadi berbagai kamuflase, terjadi berbagai penipuan dan sebagainya, menjadikan orang-orang yang tidak dalam pengetahuan agamanya, tidak kokoh keimanannya, dan tidak tegak kakinya berpijak di atas sunnah, terombang-ambing dan terbawa kepada kesesatan, fal-iyadzubillah. Maka dari itu, sungguh penting bagi kita mengenal berbagai pemikiran-pemikiran sesat dalam rangka untuk membentengi diri-diri kita terselamatkan dari pemikiran tersebut. Dalam kesempatan kali ini, kita masih meneruskan pelajaran kita terkait dengan pembicaraan al-fi'atud dhalah wa manhajuha, kelompok yang sesat dan manhaj, metodologi, prinsip jalan hidup mereka. Yang ini merupakan manuskrip muhadarah yang disampaikan oleh Ma'ali Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka sampai di halaman yang ke-15, pembicaraan mengenai dasa isun nifaq wal khuruj alal a'immah. Bagaimana dasais, penyusupan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di dalam merusak Islam dari dalam, dan seruan untuk khuruj, memberontak keluar kepada para penguasa yang hak. Karena inilah yang merupakan inti pokok pemikiran kelompok sesat dari induk-induk kelompok sesat yang ada, yakni kelompok Al-Khawarij. Kelompok Al-Khawarij, di mana semua itu adalah merupakan bentukan lahiran dari orang-orang kafir yang mereka ingin merusak Islam dari dalam. Maka lihatlah kata beliau, falamma ra'al kuffaru quwwatal Islam wa intisaratihi wa dhuhurahu. Maka tatkala orang-orang kufar mereka melihat tentang kekuatan Islam dan pertolongan yang datang kepada mereka serta kegagahan yang nampak dari mereka, mereka melihat tidak mungkin kita akan mengalahkan. Kalaulah ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketauhidan yang mutlak, dengan keimanan yang teguh, dengan jumlah yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak dengan pertolongan Allah, maka bagaimana pula seandainya manusia muslimin banyak, mereka di atas keimanan yang kokoh, mereka di atas jalan yang lurus, tentu pertolongan akan semakin kuat. Dikala melihat yang demikian, orang-orang kafir tidak mungkin menyerang muslimin dengan cara ofensif, dengan cara apakah itu intervensi, dengan jalan perang dan sebagainya. Maka namun mereka merupakan sifat dasar dan sifat pokok yang ada pada mereka, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 120, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap kalian kaum muslimin sehingga kalian mengikuti agama mereka. Dikala mereka melihat kekuatan Islam, pertolongan yang Allah berikan kepada muslimin dan kemenangan-kemenangan yang bertubi-tubi, maka mereka menyadari tidak mungkin kita akan mengalahkan mereka dengan cara ofensif. Namun keirian, kedengkian dan keinginan untuk mengeluarkan muslimin dari agamanya tetap terus ada. Akhadu yadussuna dasa'isa 'alal muslimin. Maka mereka menempuh jalan yang lain, metode yang lain, yakni mulailah mereka menyusupkan para penyusup, dimasukkan ke dalam barisan muslimin. Fadhaharat dasisatun nifaq. Maka mulai muncullah dan nampak penyusup-penyusup yang memunculkan pemikiran kemunafikan. Apa itu munafik? Yaitu i'lanul islami zahiran wa ibtanul kufri, yaitu berpura-pura menampakkan Islam secara lahiriah namun hakikatnya di dalam batin-batin mereka benci terhadap Islam. Belajar Islam menampakkan kesungguh-sungguhan dalam lahiriahnya, langsung merubah segala bentuk peradabannya. Namun pada hakikatnya, karena tujuan mereka sebagai penyusup bukanlah ingin mengikuti al-haq, namun ingin merusak Islam dari dalam. Tujuannya tujuannya supaya mendapatkan perhatian. Tujuannya supaya nantinya ada yang mengikuti mereka. Barakallahu fikum. Maka di sini mereka menyusupkan para penyusup dan mulai nampaklah pemikiran-pemikiran kemunafikan. Mereka i'lanul Islam zahiran, menampakkan Islam secara lahiriah, wa ibtanul kufri, dan menyembunyikan kekufuran. Bukan mereka menampakkan syariat-syariat Islam, merubah peradaban-peradaban kehidupan mereka, bukan karena ketundukan. Namun li ajlil makri wal kaidi lil muslimin. Bisa menarik, memikat orang-orang yang terkesima dan mudah tertipu dengan lahiriah, dan mereka orang-orang yang mudah terbawa dengan sebab kurangnya mereka dalam keikhlasan dan kejujuran mengikuti al-haq. Maka mereka melakukan yang demikian li ajlil makr, dalam rangka konspirasi dan tipu daya bagi kaum muslimin. Fadhaharul munafikuna lamma qawiyal islam, maka mulailah nampak golongan orang-orang munafik dikala sudah mulai kuat Islam tersebut. Banyak yang mengikuti, banyak yang sudah masuk ke dalam Islam, dan mereka menyusupkan orang-orangnya pula sehingga menjadi orang-orang yang diikuti. Fasaru yakiduna lil Islam, maka jadilah mereka menipu daya, melakukan tipu daya untuk merusak Islam. Fasaru yastaghilluna al-fursa min ajli an-naili min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa min ashabihi, maka jadilah mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, peluang-peluang untuk bisa mereka mencela Rasul dan para sahabatnya, mencela Rasul dan para sahabatnya. Sebagaimana Allah kisahkan, kama dzakarallahu dzalika anhum fil Qur'an fi suratil Bara'ah, sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka dalam surat At-Taubah, wa fi ghairiha, dan yang lainnya. Di dalam surat Al-Bara'ah, dikala orang-orang munafikin mereka ingin berperang bersama para sahabat, mereka menempuh jalan yang jauh, maka untuk melalaikan perjalanan yang jauh mereka bersendaguro. Namun bersendaguro dengan hal-hal yang menjatuhkan para sahabat, menjatuhkan kredibilitas mereka, menjatuhkan kewibawaan dan norma yang tinggi yang ada para para sahabat. Apa kata mereka? Ma ra'aina qurra'ana, tidaklah kita melihat para sahabat Nabi ahli pembaca Al-Qur'an, yang dia itu arghabu butunan, orang yang paling rakus kalau makan. Wa akhafu wa ajbanu 'indal liqa, wa akdzabu al-sunan, dan orang yang paling dusta kalau bicara. Yang paling dusta kalau bicara. Wa ajbanu 'indal liqa, dan orang yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh. Yang dimaksud adalah para sahabat Nabi. Mereka dianggap orang yang paling rakus. Ketika ada makanan yang halal disuguhkan, lihatlah adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan habis enggak? Habis. Kalau sudah habis apa? Tangannya diapakan? Rakus enggak? Masya Allah, tangannya saja Masya Allah, rakus banget ya. Tambah lagi pak, tambah lagi, habis, jilati lagi. Tambah lagi pak, habis, jilati lagi. Ya enggak? Kata mereka, arghabu butunan, orang yang paling rakus kalau makan. Naam. Akdzabu al-sunan, orang yang paling dusta kalau bicara. Naam. Barakallahu fikum, dituduh demikian. Naam. Ketika ada panggilan peperangan-peperangan orang munafik, sok selalu paling depan. Para sahabat sebagian ada yang berpikir ini dan itu. Naam. Sebagiannya lagi, sebagaimana ketika kisah perang Tabuk, adalah Ka'b ibn Malik, radhiyallahu anhu, beliau tertinggal, tidak mengikuti perang Tabuk, dan yang lainnya disindir, dicemooh oleh orang-orang munafikin. Naam. Dan orang-orang yang ajbanu indal liqa, mereka orang-orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Naam. Barakallahu fikum. Maka sampailah berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan berita dari langit, wahyu dari Allah turun tentang ucapan mereka orang-orang munafikin. Wala in saltahum fayaquluna ma innama nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau tanyakan kepada mereka apa maksud kalian dengan ucapan ini menyindir para sahabat, tentu mereka akan beralasan, kami kan hanya bercanda dan bersenda gurau, melalaikan perjalanan yang jauh agar tidak terlalu capek. Pernah zat yang tidak pernah tertipu, barakallahu fikum, mengetahui hakikat tujuan ucapan mereka. Maka Allah jawab sebelum mereka menyampaikan alasan tersebut, qul abillahi wa ayatihi hadap ayat-ayatnya dan rasulnya alaihi salatu wassalam, kalian mengolok-olok, la ta'tadziru qad kafartum, janganlah kalian mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian ada. Sunnifaq, yang mereka ingin Islam dari dalam, muncul ketika itu Allah fakhabu wa khasiru wantasaral Islam. Namun ternyata mereka itulah yang merugi, mereka itulah yang celaka, bukan Nabi dan para sahabat. Dan mereka merugi karena amalannya tidaklah diterima oleh Allah Ta'ala dengan sebab riya yang ada pada mereka. Wantasaral Islam, dan Islam tetaplah jaya. Wa kasyafallahu sarairahum, maka Allah singkap rahasia-rahasia yang mereka sembunyikan. Wa faddaha dhamairahum, dan Allah ungkapkan isi-isi hati mereka. Wa a'lana niyatihim, dan Allah beberkan pula niatan-niatan yang ada dalam hati mereka. Sebagian mereka dalam kisah yang lainnya diajak perang di musim panas, yang akhirnya sebagian para sahabat meninggal. Allah kisahkan di dalam perang Ahzab, atau Allah kisahkan dalam surat Al-Ahzab, di mana mereka mengatakan kepada orang-orang yang gugur, kalaulah seandainya kalian mau mendengarkan kami, tetaplah tinggal di rumah, niscaya kalian akan masih hidup seperti kami. Maka Allah jawab bahwasanya yang namanya keluar menuju perang bukanlah pasti mati. Naam. Karena kematian tersebut telah Allah tentukan, dan kalaupun kematian tidak Allah tentukan, walaupun kita di tempat tidur pun pasti akan mati. Nah, inilah mereka orang-orang munafikin. Allah subhanahu wa ta'ala singkap isi-isi hati mereka, di mana mereka ketika diajak perang mereka mengatakan, Inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah-rumah kami tidak ada yang menjaga. Kalau kami pergi berperang, bagaimana anak-anak kami, istri-istri kami, harta kami, siapa yang menjaga dan seterusnya. Nah, alasan demikian Allah jawab, wa ma hiya bi aurah, sesungguhnya rumah-rumah kalian tidaklah terbengkelai begitu saja. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk para sahabat untuk bertinggal, untuk tinggal di kota Madinah, memberikan santunan dan memberikan penjagaan kepada keluarga-keluarga yang ditinggal. Namun mereka orang-orang munafikin selalu demikian. Suatu ketika menampakkan orang yang paling semangat berperang, suatu yang lainnya menampakkan orang yang paling malas berperang karena hawa nafsu. Maka Allah singkap semuanya. Falam yusbihu khafiyina alan nas, maka jadilah tidaklah samar tentang keadaan mereka atas manusia. Bal iftadahu walhamdulillah, bahkan semakin jelas bagi mereka. Dan ternyata sifat-sifat yang demikian selalu ada pada munafikin generasi demi generasi, yang mereka selalu mencemooh ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah. Apakah mereka menyatakan adalah ajbanun nas, orang yang pengecut, tidak berani turun berjihad? Bukan maknanya tidak berani turun berjihad, karena jihad yang kalian serukan bukanlah jihad yang syar'i. Ahlus sunnah menahan diri dari hal yang demikian. Mereka menampakkan hanya kamilah yang berjihad, nah, hanyalah kamilah yang berperang, hanyalah kamilah yang menegakkan syariat Islam. Padahal ketika syariat jihad ditegakkan dengan hak, syariat Islam ditegakkan dengan hak, tentu merekalah yang akan pertama kali ditegakkan hukum atas mereka, karena merekalah yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah jihad yang mereka lakukan, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, malil islami nasoru, mereka tidak menolong Islam sama sekali. Wala li ahlil authani qatalu, dan mereka tidaklah memerangi para penyembah-penyembah berhala pelaku kesyirikan. Lihatlah sebagian mereka, dikala mereka menyerukan jihad, mereka melalaikan bekal tauhid. Tauhid bagi mereka adalah menegakkan kekuasaan, menggulingkan pemerintah yang ada. Inilah yang dimaui oleh mereka, bahwasanya inil mulku illa lillah, bahwasanya kerajaan hanyalah milik Allah. Inil hukmu illa lillah, hukum yang ditegakkan hukumnya Allah, bukan hukum pemerintah. Inilah tauhid menurut mereka, yang disebut tauhid al-hakimiyah, tauhid al-mulkiyah. Ketika ahlus sunnah diajak berjihad dengan model mereka, tentu menolak, karena bukan itulah jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi pemerintah yang ada. Maka mereka mengatakan, kamilah satu-satunya orang yang berjihad. Adapun ahlus sunnah, jabban, pengecut. Ahlus sunnah, orang-orang yang tidak mau turun di kancah jihad. Namun ketika ditegakkan jihad yang syar'i, seperti apa? Apa jihad yang syar'i? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia itu berjuang dalam rangka kalimat la ilaha illallah, tauhid, tegak di atas muka bumi ini, maka dialah yang terhitung jihad fi sabilillah. Ketika kita diperintahkan untuk memerangi kesyirikan, apakah dengan kekuasaan yang kita miliki, apakah dengan lisan-lisan, dengan ilmu yang kita miliki, apakah dengan hati yang harus kita mengingkarinya? Mereka mengingkari hal yang demikian. Apalah artinya ini? Bahwasanya kesyirikan sudah hilang. Kesyirikan sudah hilang. Membawakan hadis yang disalahmaknakan oleh mereka. Inna syaitana qad ayyasa ayya'buduhul musalluna fi jaziratil Arab. Bahwasanya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang sholat kembali beribadah kepadanya. Berarti kalau begitu kesyirikan sudah tidak ada, kata mereka. Kata siapa? Kesyirikan masih ada di mana-mana. Bukankah kalian dapatkan sebagian orang yang mereka tidak dibekali tauhid, ketika mau berjihad ternyata masih menggunakan jimat-jimat, ketika masih menggunakan mereka rapalan-rapalan dan sebagainya, itulah hakikat kesyirikan. Itulah hakikat kesyirikan yang ada. Mereka bergantung kepada selain Allah, fal'iyadu billah. Oleh karena itu lihatlah kata para ulama, malil islami nasaru, mereka tidaklah menolong Islam sama sekali. Sisi yang lainnya lihatlah jihad yang mereka tegakkan, apakah membawa nama harum muslimin dan Islam itu sendiri? Tidak, justru mendapatkan celaan dan cercaan, baik dari kalangan muslimin ataupun dimanfaatkan oleh mereka orang-orang kufar, sehingga akhirnya mencemooh Islam, fal'iyadu billah. Maka kita mohon kepada Allah sabat, kekokohan dan juga keistiqomahan tegak di atas sunnah. Maka di sini fala bal iftadahu, bahkan sifat-sifat mereka semakin nampak kalau kita mau memperhatikan Al-Quran. Walhamdulillah. Aradal Yahud an yadussu alal islami dasisatan ukhra. Dari sisi yang lainnya, orang Yahudi ingin menyusupkan ke dalam Islam ini penyusup-penyusup yang lainnya. Yaitu dengan cara mereka, kalau tadi dengan barisan kaum munafikin, sekarang mereka memasukkan orang-orang mereka, fa'aslama, maka berpura-pura orang diantara mereka masuk Islam. Wa'adharul islama rajulun yuqalu lahu Abdullah ibn Sabal Yahudi. Maka masuk Islamlah serta menamakan Islam yang baik seorang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi yang tinggal di negeri Son'a di wilayah Yaman Utara. Seorang Yahud yang berpura-pura masuk Islam dan menampakkan keislaman. Apakah untuk membela Islam? La, tidak. Untuk merusak Islam dari dalam. Maka fa'arsaluhu ilal muslimina fil madinah, maka mereka pun mengutus Abdullah ibn Saba kepada kaum muslimin di kota Madinah. Faja'ala hadal yahudul khabithu yat'anu fi khilafati Utsmana, maka mulailah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang jelek ini, mulai mencerca pada khilafah Utsman, kekuasaan Utsman radhiyallahu anhu. Inilah ciri kelompok sesat yang pertama, yakni yat'anu wulatal umur, mencela mencerca para penguasa. Dikatakan oleh salaf, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah, wa idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Peganglah sebagai kaidah untuk antum bisa membedakan ahlus sunnah dan ahlul ahwa. Kalau engkau melihat ada seorang dia mendoakan kebaikan pada para penguasanya atau bagi para penguasanya, kalau engkau melihat ada seorang yada'u li sultan, mendoakan kebaikan bagi para penguasanya, fa'lam, maka ketahuilah annahu sahibus sunnah, bahwasanya orang tersebut adalah ahlus sunnah, dia orang yang cinta terhadap sunnah. Wa idza ra'aita rajulan, kalau engkau melihat seorang yada'u ala sultan, kalau pertama yada'uli, sekarang yada'u ala sultan, mencerca, melaknati, mendoakan kejelekan bagi para penguasanya. Fa'lam annahu sahibu hawa, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu, yakni orang yang sesat. Sehingga kalau antum ditanya apa bedanya ahlus sunnah dan ahlul ahwa, diantaranya poin yang pertama, mau mendoakan kebaikan bagi para penguasa. Ini adalah ahlus sunnah. Yang kedua atau yang pertama, mengenal ahlul dolal, orang-orang pengikut hawa nafsu, dia mencerca, mencemooh, melaknati para penguasanya. Nah, barakallahu fikum. Kita tidak mengatakan khawarij dan sebagainya, yang jelas dia pengikut hawa nafsu. Nah, berarti kalau ada orang tiba-tiba ngaku ahlus sunnah, ngaku mengikuti dakwah salaf, kok dia mencerca para penguasanya, melaknati para penguasanya, atau di podium mendoakan kejelekan atas para penguasanya, maka bukanlah bagian dari ahlu as-sunnah. Bukanlah bagian dari ahlu as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Satu poin penting. Satu poin penting. Barakallahu fikum. Jadi jangan ditanya, jangan menjawab, apa bedanya kita dengan mereka sih? Ya karena saya enggak ngaji sama dia, dia enggak ngaji sama saya. Bukan itu, ya. Berarti kalau dia ngaji sama saya, ahlu sunnah. Ya. Karena sebagian ahlul ahwa ngajinya nyerambauyah. Tahu nyerambauyah ya? Semuanya pokoknya diambil, sudah. Lah ini ahlul ahwa. Naam, ahlul ahwa. Naam, demikian. Jadi patokannya bukan itu. Naam. Namun dengan kaidah-kaidah ilmiah, barakallahu fikum. Lihatlah kisah. Mulailah orang Yahudi ini Abdullah bin Saba mencerca, mencela pada kekhilafan Utsman radhiyallahu anhu. Wa yajtami'u haulahu ba'du syabab wa ba'dul aubash, dan berkumpullah di sisi dia, di sisi Abdullah bin Saba, ba'du syabab, sekumpulan pemuda yang memiliki hamasah, memiliki kesemangatan, memiliki kecemburuan yang tinggi, namun tidak memiliki bekal kejujuran dan juga ilmu yang cukup di dalam memilah dan memilih al-haq. Wa ba'dul aubas, dan sebagian orang-orang yang jelek. Naam, dari sini muncul kaidah. Diterangkan para ulama, inna likulli saqitin laqita. Inna likulli saqitin laqita. Sesungguhnya bagi setiap yang jatuh pasti ada yang memungut. Ada sesuatu yang jatuh, ada yang memungut. Maknanya orang walaupun menyelukan kesesatan tetap ada yang mengikuti. Jadi jangan heran kalau ada orang menyerukan kesesatan, kok mau ikut ya? Itulah sunnatullah. Bahkan kadangkala fal'iyadu billah pengikutnya lebih banyak daripada al-haq. Daripada al-haq. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amsal, contoh di dalam surat Yasin. Ketika Allah ta'ala berfirman, walaqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, dan sungguh telah hak ucapan yang telah Allah tetapkan atas mayoritas manusia, mereka tidaklah beriman, tidak mau mengikuti al-haq. Lihatlah, orang yang menentang al-haq jumlahnya di mana-mana mesti lebih banyak. Mesti lebih banyak. Dan orang-orang yang mengikuti al-haq jumlahnya sedikit. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat-ayat berikutnya, hampir ayat 20-an, Allah Ta'ala mensifatkan pengikut al-haq. Wa ja'a rajulun min aqsal madinah qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Barakallahu fikum. Di dalam surat Yasin ini Allah telah memberikan patokan kepada kita siapakah ahlul haq. Maka kata Allah Ta'ala, faja'a rajulun, maka datanglah seorang, satu orang, rajulun, satu orang. Yas'a, yang tergopoh-gopoh lari, min aqsal madinah, dari kejauhan penjuru negeri. Dia menyeru kepada kaumnya, ya qaumit tabi'ul mursalin. Yang pertama, yang mengikuti al-haq adalah sedikit. Yang kedua, apa yang diserukan? Ya qaumit tabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul. Yakni para rasul. Untuk mengetahui dakwahnya para rasul adalah dua syarat pokok harus terpenuhi. Yaitu apa? Ittabi'u ma la yas'alukum ajra. Ikutilah mereka orang-orang yang tidak meminta upah balas budi dari kalian, yakni ikhlas di atas tauhid. Wahum muhtadun, dan mereka di atas petunjuk, yakni sesuai dengan contoh Nabi SAW. Itulah yang harus kita ikuti. Kalau ada orang mengatakan kamilah yang benar di atas al-haq, harus nampak padanya keikhlasannya, terbukti padanya di atas petunjuk Nabi SAW. Sebagian orang-orang sufiyah menampakkan keikhlasan, saya mau dilempar batu, saya mau dicerca, saya mau diusir, saya mau apa, saya tidak akan membalas sedikit pun, saya hanya berharap pahala dari Allah. Ya, masjid sini usir, masjid sini usir, silakanlah, saya hanya berharap pahala dari Allah. Ikhlas pokoknya, enggak berharap apa-apa. Namun apakah wahum muhtadun? Tidak, tidak di atas petunjuk, berarti bukan al-haq. Nah, bukan al-haq. Orang-orang munafikin seperti pembahasan kita, sebagian mereka menampakkan di atas al-haq, di atas sunnah, kelihatannya sunnah, kelihatan sunnah, namun ternyata keikhlasan niat tidak ada. Sehingga ketika berbenturan antara tendensi dunia dengan keikhlasan yang harus dia dahulukan, ternyata lah terus kalau begini nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Akhirnya dia meninggalkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga di sini walaupun Abdullah bin Sabah yang dia jelas sesatnya, ternyata yajtamiu haulahu ba'du syabab wa ba'dul aubash, berkumpul padanya sebagian para pemuda. Bukan pemuda yang ogah-ogahan, yang memiliki semangat. Memiliki semangat, kesemangatan tinggi. Lagi cemburunya besar, dibakar semangatnya provokasi. Nah, akhirnya sudah maju. Ilmu tidak ada. Barakallahu fikum. Wasara yatanaqqalu min baladin ila baladin. Yang mana akhirnya mereka setelah memiliki kader-kader dan seterusnya berpencar, berpindah dari negeri ke negeri yang lainnya. Fa'idha futina lahu haroba ila baladin akhar. Ini sifat-sifat khawarij. Lihatlah, ketika mereka menyebarkan apa namanya tadi, delegasi ataupun juga orang-orang kader-kader mereka ke negeri-negeri, disebarkan, ketika terbaca pemikiran mereka, fa'idha futina lahu, ketika sudah barakallahu fikum terbaca oleh pemerintah, terbaca oleh penguasa, terbaca ahlul haq, manusia mengetahui pemikiran pemereka, haroba ila baladin akhar, dia akan lari menuju negeri yang lainnya. Lihatlah, mereka orang-orang yang berpemikiran khawarij, ketika diburu oleh para penguasa, lari ke negeri lain, lari ke negeri lain, lari ke negeri lain. Ternyata sudah dari zaman dulu. Nah, barakallahu fikum. Fajtama haulahu min aubashin nas, di sana pun melancarkan pemikiran, pemikiran, pemikiran. Lihatlah Ahmad Shadiq yang memiliki pemikiran ghafatar, yang hakikatnya adalah pemikiran ibadiyah, salah satu cabang pemikiran khawarij pula. Nah, diburu di Indonesia, lari kemana? London atau kemana? Lihatlah, menyebarkan pemikiran di sana. Demikian pula tokoh-tokoh khawarij, diburu di Indonesia, lari sebagiannya katanya ke Malaysia, sebagiannya lagi ke Singapura atau kemana? Barakallahu fikum, menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka. Fal iyadu billah, nasallahu salama wal afiyah. Naam, wa minat tughmati wal naam, fajtama haulahu minal aubashi, min aubashin nas, maka berkumpullah di sisi mereka orang-orang yang jelek. Minat tughmah wa minal juhal, dari orang-orang yang tertuduh, yakni orang-orang yang memang memiliki pasukan sakit hati, barisan sakit hati, ya. Ini sudah punya sengketa dengan ini, wal juhal, orang-orang yang bodoh tidak memiliki ilmu. Lihatlah bergabung-bergabung dengan mereka, faja'u wa hasaru Utsman, hingga akhirnya di masa Utsman akhirnya mereka itu bergabung, berkoalisi, berkoalisi yang merasa sakit hati dengan Utsman, yang merasa iri dengan Utsman, orang-orang yang bodoh tidak mengenal bagaimana manhaj para sahabat, maka mereka hasoru Utsmana, ikut mengepung Utsman melaksanakan kudeta. Melaksanakan kudeta. Bagaimana bentuknya? Yakni membunuh Utsman. Faqataluhu fi baitihi, maka dia pun membunuh Utsman di rumahnya. Membunuh Utsman di rumahnya. Bersamaan Utsman tidaklah memberikan perlawanan sedikit pun. Justru mengingatkan mereka akan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya. Bukankah beliau mengatakan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man jahasa jaisan falahul jannah," barang siapa yang menyiapkan bekal untuk pasukan yang akan berperang maka dia akan masuk jannah. Surga Allah, maka aku telah menyiapkan bekal unta dan juga perbekalan perang untuk pasukan. Waman ishtara bi'ra rumah falahul jannah, barang siapa yang membebaskan sumur yang ada di kota Madinah yang dikuasai Yahudi, hanya itu satu-satunya sumber perairan, maka dia akan mendapatkan surga. Maka Utsman pun membelinya dan mensedekahkannya bagi kaum muslimin. Namun mereka tidaklah mengingat hadis-hadis Nabi. Karena barokah provokasi dan juga kebodohan mereka, akhirnya Utsman pun tetap mereka bantai dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran. Yadhunnuna annahum bidzalika yaqdawna 'alal Islam. Mereka menyangka bahwasanya dengan membunuh Utsman mereka telah menegakkan keadilan bagi Islam ini. Kenapa? Karena Utsman itu nepotisme. Karena Utsman itu pilih-pilih kalau ngasih. Lihatlah, tegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Sebagaimana pemikiran ini muncul di awalnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membagi ghanimah yang diraih dalam perang Hunain, maka beliau bagikan kepada para muhajirin yang baru keluar dari kekafiran. Baru datang ke kota Madinah, meninggalkan harta benda dan keluarganya. Tentu amat pantas untuk dibesarkan hati-hati mereka. Maka diberikan hadiah kepada Aqra ibn Habis 100 unta. Dan juga yang lainnya dari kalangan Quraisy 100 unta. Walam yu'til ansara syai'a. Orang-orang ansar tidak diberikan bagian sedikit pun. Muncullah tokoh Khawarij yang pertama. Siapa? Dzul Khuwaisirah. Enggak adil ya. Masa orang Ansor jasanya banyak, kalian dimusuhi di Mekah, disambut baik di Ansor. Bahkan yang tidak punya rumah diberikan rumah, yang tidak punya istri mau dinikahkan dengan istrinya kalau dia memang bersedia cinta kepada istrinya, karena dia memiliki istri, sudah dicerai setelah masa idahnya selesai, dinikahkan dan sekaligus diberi harta. Jasa yang besar dilupakan begitu saja. Sekarang giliran mendapatkan harta jaya, yang dikasih hanyalah keluarga dari kalangan Quraisy. Maka akhirnya ini tidak adil. Kita harus tegakkan keadilan. I'dil ya Muhammad. Lah inilah benih-benih Khawarij. Maka demikian akhirnya mereka pun menegakkan, menurut mereka menegakkan keadilan bagi Islam. Faqatalu Utsmana, maka mereka pun membunuh Utsman radhiyallahu anhu madluman syahida, yang mana beliau terbunuh dalam keadaan dizalimi dan sebagai syahid sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqama bil amri min ba'dihi, maka setelah terjadinya pembantian Utsman ini, terjadilah huru-hara dan silang pendapat di antara para sahabat. Orang-orang Khawarij ketika itu belum menampakkan tanduknya. Mereka masih dalam keadaan menyebarkan pemikiran. Maka faqama bil amri min ba'dihi amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib al-khalifatul rabi'. Maka ketika terbunuhnya Utsman, barakallahu fikum, terjadilah silang pendapat. Namun yang jelas setelah itu urusan kekhilafahan diambil oleh Ali Amirul Mukminin yang keempat, Khalifatul Rashid, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Enam, diambil oleh Ali. Kita lihat keadaan mereka kaum Khawarij, orang-orang yang menyusup ke dalam Islam ini. Fahum la yazaluna ala syarihim. Maka mereka terus menerus di atas kejahatan mereka. Indassu bainal muslimin, berusaha menyusupkan pemikiran-pemikiran mereka di antara kaum muslimin. Fasaru yuqidunal fitana, dan mulailah atau jadilah mereka terus menyalakan api fitnah perpecahan demi perpecahan. Ketika itu terjadi silang pendapat di antara para sahabat. Yang mulia, sebagian memandang skala prioritas adalah kita mencari pembunuh Utsman untuk dikisos. Sebagian yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, tidak. Yang pertama harus kita tegakkan adalah kekhilafahan. Karena kalau tidak ada khilafah, tentu tidak ada pemimpin yang ditaati. Agar supaya urusannya menjadi satu, agar urusannya menjadi tertib, hendaknya ditegakkan khilafah, maka kalian harus baiat dulu kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ketika sebagian sahabat berpegang dengan pendapatnya masing-masing, maka mulailah dimanfaatkan yang tadi dalam ucapan di depan, mereka selalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mulailah mereka menyusup kepada kaum muslimin, yuqidunal fitan, menyalakan api fitnah, yakni perpecahan di antara mereka. Fadhaharat firqatul khawarij, maka mulailah nampak firqah, kelompok yang namanya al-khawarij. Yang namanya al-khawarij, yakni kelompok yang disebut khawarij. Khawarij, kelompok ahlul bid'ah. Nisbah kepada perbuatan mereka. Nisbah kepada perbuatan mereka. Dikatakan khawarij, kelompok-kelompok bid'ah, diberikan nama kadangkala dinisbahkan kepada pencetusnya. Kadangkala dinisbahkan kepada ideologinya. Kadangkala dinisbahkan kepada perbuatan yang ada padanya. Kadangkala dinisbahkan kepada pengakuan yang ada pada mereka. Nah, dinisbahkan kepada tokoh-tokohnya, ini yang terbanyak. Sehingga dikatakan kelompok sesat. Demikian seperti misalnya Al-Jahmiyah, karena penyebarnya Jahmi bin Sofwan. Seperti misalnya Al-Maturidiyah, karena nam penyebarnya adalah Abul Mansur Al-Maturidi dan yang lainnya. Nam kadangkala dinisbahkan kepada ideologi mereka, seperti Al-Qadariyah, karena mereka memiliki ideologi yakni takdir ini adalah sesuai dengan kehendak manusia. Nah, disebut Qadariyah. Kadangkala disebutkan nama mereka dinisbahkan kepada perbuatannya, seperti adalah di sini yakni Al-Khawarij, karena mereka keluar. Khawarij dari kata kharaja, keluar. Khuruj ala ta'ati walil amri, yakni mereka keluar dari ketaatan kepada para penguasa. Dan kadangkala dinisbahkan kepada pengakuan yang ada pada mereka, seperti Syiah. Seperti Syiah, karena mereka dikatakan Syiah karena ngakunya pembela Ali, orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Namun hakikatnya mereka tidaklah membela Ali sama sekali. Naam. Fahum la yazaluna ala syarihim, mereka terus berada dalam kejahatan mereka. Indasu bainal muslimin, menyusupkan kepada kaum muslimin pemikiran-pemikiran mereka. Fasaru yuqidunal fitan. Fadhaharat firqatul khawarij, jadilah membakar api fitnah, muncullah kelompok khawarij. Fakafaru aliyya, maka mereka pun akhirnya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Wa kafaru akabirus sahabah, mengkafirkan yakni akabir, golongan-golongan besar yang sepuh-sepuh dan juga yang banyak dari kalangan para sahabat. Faqatalu Aliyan radhiyallahu anhu, yang akhirnya mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqatalu Zubair ibn al-Awam, mereka membunuh sahabat yang mulia Zubair ibn Awam. Wa qatalu Talhata ibn Ubaidillah, membunuh Talha ibn Ubaidillah. Wa qatalu minas sahabati man qatalu, maka mereka membantai dari kalangan para sahabat orang-orang yang mereka bunuh. Ulaika humul khawarij, mereka itulah golongan orang-orang khawarij. Nahamu an fitnati Abdullah ibni Saba al-Yahudi al-Khabith, yang mana ini munculnya bara apinya adalah dari fitnahnya Abdullah ibnu Saba al-Yahud, dari penyusupan orang-orang Yahud. Di mana Abdullah ibnu Saba adalah barakallahu fikum, dialah yang nantinya menjadi dedengkot pemikiran Syiah. Dedengkot pemikiran Syiah. Sehingga kalau kita melihat ada di sana corak yang mirip dan hampir beragam antara Syiah dan juga Khawarij. Di antaranya adalah memberontak kepada para penguasa. Di antaranya memberontak kepada para penguasa. Dan di antaranya adalah mengkafirkan orang di luar golongannya. Nah, barakallahu fikum. Nahamu an fitnati Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Khabith, walakin lam yadurrul Islam, akan tetapi makar mereka tidaklah membahayakan Islam sama sekali. Kenapa demikian? Karena Islam ini Allah yang menjaga. Agama Allah yang hak. Dan Islam ini apabila kita tidak serius di dalam mengikutinya, Allah akan mengganti fal'iyadzubillah dengan golongan orang-orang yang lebih baik. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah, Fasawfa ya'tillahu biqawmin, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinih, fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang kembali ke belakang kepada kekufuran setelah keimanannya? Niscaya apakah Islam ini rugi? Apakah Islam ini terus menjadi lemah? Tidak. Justru Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia itu lebih baik dari kalian, yang mereka ridho Allah sebagai Rabbnya dan Allah ridho terhadap mereka. Inilah fal'iyadubillah. Jadi jadikan posisi kita, kita lihat diri-diri kita, apakah kita menjadi orang-orang yang mengganti atau orang-orang yang diganti fal'iyadzubillah. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang baik, golongan orang-orang yang istiqomah di atas al-haq hatta nalqah. Maka barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini maka kita mendapatkan kesimpulan sebagaimana disimpulkan oleh beliau Fadilatul Syekh Saleh Fauzan dalam kitabnya yang lain. Dari kisah sejarah ini, maka kita mendapatkan ciri pokok kelompok Khawarij adalah tiga. Ciri pokok kelompok Khawarij adalah tiga. Yang pertama adalah khurud ala ta'ati waliyil amri. Mereka keluar dari ketaatan kepada penguasa. Ini yang pertama. Atau satu, dua, tiga terbolak-balik tidak mengapa. Nah, dan yang kedua adalah takfirul muslimin. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Khuruj anit ta'ah, dikala mereka membunuh Utsman, dikala mereka diingatkan oleh Utsman dengan hadis-hadis Rasul namun tidak ingat. Nah, kemudian mengkafirkan kaum muslimin dikala mereka mengkafirkan Ali dan akabir sahabah yang lainnya. Sementara mereka para sahabat Nabi yang mereka bantai orang-orang yang diberitakan oleh Rasul, diantaranya adalah orang-orang yang menjadi 10 besar yang masuk ke dalam surga. Penghuni surga mereka bunuh fal'iyadzubillah. Nah, dan demikian pula ciri yang ketiga adalah tahlilu dima'il muslimin. Mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Utsman bin Affan yang telah disifatkan oleh Rasul masuk ke dalam jannah, mereka bunuh. halal darahnya. Ali bin Abi Thalib demikian pula, mereka bunuh. Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah dan yang lainnya mereka bunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang sahih bahwasanya khairu qatla man qataluhul khawarij au kama qal, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh golongan khawarij. Sebaik-baik orang yang terbunuh adalah mereka golongan orang-orang yang terbunuh oleh orang-orang khawarij. Naam barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum. Dan wasyarru qatla ala adimis sama qatluhum, dan sejelek-jelek orang yang terbunuh di atas kolong langit atau di bawah kolong langit adalah mereka orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan mereka kilabun nar, kilabun nar. Yakni anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka inilah kisah pertama mereka dalam menyusupkan pemikiran mereka dan merusak Islam dari dalam. Maka kemudian Fadilatul Syekh rahimahu hafizahullah taala menyebutkan dalam fakrah berikutnya, ta'ammaral khawariju li qatli Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana makar konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang khawarij dalam rangka untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Tadi dalam kisah yang ringkas hingga akhirnya mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana proses dan langkah statement mereka menuju pembunuhan pembantaian terhadap Ali bin Abi Thalib? Ta'ammarul khawariju ala Ali bin Abi Thalib wa qataluhu. Orang-orang khawarij mereka membuat makar untuk menjatuhkan Ali bin Abi Thalib dan membunuhnya. Ba'dama qatalahum wadahhara syaukatahum fi waq'atin nahrawan, yakni setelah mereka, yakni ba'dama qatalahum, setelah Ali bin Abi Thalib membantai mereka orang-orang khawarij. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mendengar berkumpulnya orang-orang khawarij di Nahrawan, di kampung yang namanya Haruro, sehingga mereka lebih dikenal di zaman ketika itu sebagai Haruriyun. Haruriyun. Karena mereka berkonsentrasi di kampung yang namanya Haruro. Haruriyun. Pernah datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya, ma balun niswah takdis soma wala takdis sholah. Bagaimana keadaan kita kaum wanita? Kok bisa-bisanya kita diperintahkan untuk membayar hutang puasa, sementara sholat tidak harus dibayar hutangnya ketika haid? Nah, difahami enggak? Ahlus sunnah prinsipnya apa? Berjalan di atas dalil. Kalau orang-orang selain ahlus sunnah khawarij, akal yang digunakan. Coba kita ulas. Sholat dengan puasa, rukunnya lebih penting yang mana? Hah? Sholat. Ya apa tidak? Tapi kok bisa-bisanya wanita ketika haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Namun kenapa sholat, apa puasanya harus dibayar, dikodo, sholatnya tidak? Tidak mengakal enggak? Kan enggak masuk akal yang kayak gini. Nah, lihatlah Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan sikap seperti ini yang menentang ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung mengatakan, ahharuriyatu anti, apakah engkau wanita dari negeri Haruro, yang berpemikiran khawarij? Mereka selalu mengedepankan akal di atas nas. Nah, di antaranya nanti buahnya demikian. Nah, barakallahu fikum. Maka fata ammarul khawarij, maka orang-orang khawarij membuat muammarat, membuat konspirasi makar buruk terhadap Ali untuk membunuhnya. Setelah Ali bin Abi Thalib membantai mereka di negeri Nahrawan, mereka berkumpul konsentrasi di kampung Haruro, sekitar 6.000 orang. Maka Ali bin Abi Thalib menempuh tariqat al-hikmah, jalan hikmah. Sebelum membantai mereka, tahu mereka sesat. Bahkan Ali bin Abi Thalib tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendambakan untuk membantai mereka. Wala in laqaituhu laqataltuhum qatla 'ad. Rasul mengatakan, kalau aku menjumpai kaum Khawarij, niscaya aku akan bantai mereka sebagaimana Allah membinasakan kaum 'Ad, tuntas habis. Nah, barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib tahu, namun beliau menempuh jalan hikmah. Terdengar ada 66.000 orang kurang lebih berkonsentrasi di kampung Haruro, maka diutuslah putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Abbas untuk mendakwai mereka. Maka datanglah Abdullah ibnu Abbas, na'am barakallahu fikum, kepada mereka dan bertanya, apa sebetulnya tuduhan kalian terhadap Ali? Maka mereka mengkafirkan Ali. Ali itu telah kafir. Telah kafir. Inilah muamarat mereka. Penguasa muslimin dikafirkan. Apa kau katakan Ali kafir? Karena 3 poin. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hal ini, ketika terbunuhnya Utsman, terjadi silang pendapat antara Ali, Muawiyah, dan Aisyah radhiyallahu anhum. Dan mereka semuanya ahlul ijtihad, yang apabila benar mendapatkan 2 pahala, yang apabila keliru mendapatkan 1 pahala. Namun kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang munafikin untuk memecah belah di antara mereka dan memicu peperangan. Maka akhirnya mereka menuduh, lihatlah, Ali telah kafir karena ketika memerangi Aisyah tidak menawannya. Kalau dia kafir, tentunya kalau diperangi berarti kan kafir, sebab orang Islam tidak boleh diperangi. Yang kedua, Ali telah mengganti hukum Allah dengan hukum manusia, sehingga kafir, tidak lagi mau menggunakan hukum Al-Quran, namun keputusan manusia. Dan yang ketiga, Ali bin Abi Thalib mengganti nama Amirul Mukminin, oleh karena itu berarti Amirul Syaitan atau Amirul Kafirin. Maka didatangkanlah Ibnu Abbas untuk adu argumen dengan mereka, mendakwai mereka. Lihatlah bagaimana tariqatus salaf melihat prinsip-prinsip al-haq. Ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas, hal ahadun minkum min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah, mohon maaf ya, apa ada di antara kalian salah seorang sahabat Nabi? Ada enggak salah seorang sahabat Nabi? Mereka menjawab tidak. Tidak ada seorang sahabat Nabi pun. Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku datang dari sisi sahabat Nabi, dari sisi Ali bin Abi Thalib, bahkan aku sendiri sahabat Nabi. Lihatlah, kenapa salafus soleh atau manhaj salaf harus mengikat dengan pemahaman para sahabat? Disinilah orang-orang Khawarij disifatkan dalam hadis yang lainnya. Mereka yaqra'un al-Quran, menghafal al-Quran siang dan malam. Ibadah mereka, sholatnya, menjadikan para sahabat merasa minim dengan sholat mereka. Namun ternyata tidak ada di antara mereka pemahaman sahabat. Maka dijawablah oleh Ibnu Abbas, apakah kalian menyangka dan pantaskah bagi kita untuk menawan Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum, adalah ibu-ibu kalian, wahai orang-orang yang beriman, yang maknanya tidak boleh dinikahi, tidak boleh didatangi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, kalau ditawan yang namanya budak peperangan wanita, boleh datangi enggak oleh majikannya? Boleh. Apakah kalian menghalalkan ini menentang ayat Allah? Satu poin. Kemudian yang kedua, kalaulah engkau katakan Ali bin Abi Thalib mengganti hukum Al-Quran dengan hukum manusia, yakni dikala Ali bin Abi Thalib mengajakan perjanjian damai dengan mengutus Ubay bin Ka'ab dan Muawiyah mengutus yang lainnya sehingga terjadi sulh di antara mereka, katanya sudah mengganti hukum Al-Quran. Nah, karena tidak lagi memegang Al-Quran. Di dalam Al-Quran, orang yang membuat kerusakan maka bunuhlah dan seterusnya. Ini tidak dibunuh. Nah, maka dibawakan oleh Ibnu Abbas surat An-Nisa ayat yang ke-35. Dikala suami istri bertikai, tidak ada jalan lagi yang terakhir kecuali harus terus demikian. Maka Allah Ta'ala berfirman, maka datangkanlah hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Datangkanlah seorang yang hakim, yang bijak dari keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Maka ketika itu berundinglah. Kalaulah saja dalam perkara pernikahan Allah menetapkan tentang hukum yang diputuskan oleh manusia, maka bagaimana pula dengan kemaslahatan yang lebih, yang ini diizinkan pula untuk kemaslahatan nyawa manusia. Maka mereka pun mengakuinya. Dan kemudian yang ketiga, kalaulah engkau menuduh Ali gara-gara menghapus nama Amirul Mukminin, menjadikan dia Amirul Kafirin, maka sungguh telah dilakukan hal yang demikian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang manusia terbaik dan lebih baik dari Ali, ketika Sulh Hudaybiyah, ketika mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Maka ditulislah dalam perjanjian tersebut, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah. Maka mereka mengatakan, hapus itu tulisan Rasul, karena kami tidak mengakui engkau sebagai Rasul utusan Allah. Kalau kami mengakui, kami tidak akan memerangimu. Maka Rasul pun memerintahkan kepada Khatib dalam riwayat Ali bin Abi Thalib untuk menghapusnya, namun beliau enggan untuk menghapusnya. Hingga akhirnya Nabi meminta ditunjukkan mana tulisan Rasul dan beliau menghapusnya dengan tangannya sendiri. Apakah dengan dihapusnya nama Rasulullah berarti dia Rasulnya Iblis? Tidak, tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Ali. Maka akhirnya kembalilah dari 6.000 sekitar 4.000 orang kembali kepada Al-Haq. Tinggallah 2.000 orang yang akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib setelah ditegakkannya hujjah atas mereka. Maka ketika diperangi tersebut, berhasillah tokoh-tokoh mereka melarikan diri. Maka disinilah mereka ingin membalas dendam kepada Ali. Maka setelah Ali memerangi mereka, nam dikisahkan oleh Syekh di sini, barakallahu fikum, wadaharo syaukatahum fi waqatin nahrawan, dan mereka dan Ali telah memberangus kekuatan mereka ketika perang Nahrawan tadi. Fa innahu qatala minhum maqtalan maqtalatal azimah, maka sesungguhnya Ali ketika itu telah membunuh sebagian besar dari kalangan Khawarij. Fadzalika misdaqu ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min dhuhurihim, maka ini merupakan bukti kebenaran tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan munculnya orang-orang Khawarij. Kapan Nabi sabdakan? Ketika tampilnya Dzul Khuwaisirah menegakkan keadilan menurut versi Dzul Khuwaisirah. Nah, menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anallaha jalla wa ala yusallitu alaihimul muslimin, dan Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan kaum muslimin mengalahkan kaum Khawarij. Faqatalahum radhiyallahu anhu syarra qatlah au syarra kitlah, maka Ali radhiyallahu anhu membantai mereka kaum Khawarij dengan sejelek-jelek pembantaian. Wadahara syaukatahum, dan memberangus kekuatan mereka, amalan biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina malakitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian mendapatkan mereka kaum Khawarij, maka bunuhlah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Fadailul Quran. Bab ismu man ra'a bi qira'atil Quran aw ta'kulu bihi aw fajjara bihi, yaitu bab tentang dosa orang yang dia itu nam mencari makan dengan bacaan Al-Quran atau berbuat dosa dengan dalih ayat-ayat Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Fal-iyadu billah. Yang lafadznya, aina ma lakitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian mendapatkan mereka, bunuhlah mereka. Fa'inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawmal qiyamah, maka sesungguhnya membunuh orang-orang Khawarij mendapatkan pahala nanti pada hari kiamat. Membunuh kaum Khawarij mendapatkan pahala pada hari kiamat. Namun bukan maknanya kita menegakkan keadilan sendiri-sendiri. Karena kita memiliki para penguasa, tentunya mereka adalah kaum bughab, pemberontak, adalah haknya para penguasa. Kewajiban kita melaporkan, jangan melindungi mereka. Kita mengetahui adanya orang yang berpemikiran Khawarij, jangan terus kita lindungi dengan dalih kita ingin memperbaiki. Namun sampaikanlah kepada para penguasa kita, walhamdulillah, yang kita selalu mohon kepada Allah tambahan taufik bagi mereka para penguasa, di mana mereka telah berupaya untuk memberangus, untuk membentengi umat ini dan juga negeri ini dari bahaya latennya kaum Khawarij, dengan mereka mencari-cari pemikiran-pemikiran dan juga gerakan-gerakan dan juga kelompok-kelompok yang mereka itu tersinyalir adanya pemikiran Khawarij. Semoga Allah menambahkan kepada mereka taufik dan hidayah serta kekuatan iman sehingga bisa menegakkan apa yang Allah tentukan dan Allah syariatkan atas kaum muslimin. Maka lihatlah, maka Ali bin Abi Thalib pun membunuh mereka orang-orang Khawarij. Faqauluhu faqali sallallahu alaihi wasallam, karena mengamalkan hadis yang lainnya, lain adraktuhum la qataltuhum qatla'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku menjumpainya, mendapatkan orang-orang Khawarij itu muncul, niscaya aku akan membunuh mereka, membantai mereka sebagaimana Allah membunuh kaum 'Ad, di bumi hanguskan. Namun barakallahu fikum, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pula dalam Kitabul Maghazi, dalam kitab tentang peperangan, bab ba'asa, yakni ba'asa Ali ibn Abi Talib wa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhuma ilal Yaman qabla hajjatil wada. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Talib dan Khalid ibn al-Walid, semoga Allah meridai keduanya, ke negeri Yaman sebelum beliau melaksanakan haji wada. Dan demikian pula dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam bab Dzikrul Khawarij wa sifatihim min hadisi Abi Sa'id al-Khudri, yakni tentang penyebutan Khawarij dan sifat-sifat mereka dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Naam barakallahu fikum. Maka faqataluhu, maka Ali pun membunuh kaum, maka faqataluhu, maka dikala kaum Khawarij merasa telah dizolimi, dibantai oleh Ali, namun tokoh-tokohnya berhasil melarikan diri, membuat makar, desas-desus dan seterusnya. Akhirnya mereka pun faqataluhu, setelah memiliki kekuatan pun membantai Ali. Wa dhannu annahum bidzalika yaqduna ala dinil Islam, mereka menyangka berarti kita sudah menegakkan agama Islam. Dan inilah slogan, inilah syiar yang ada pada kaum Khawarij dari masa ke masa. Keadilan bagi mereka, yakni memberontak kepada para penguasa. Keadilan bagi mereka, memberontak kepada para penguasa. Dengan kamuflase menegakkan syariat Islam. dengan kamuflase menegakkan syariat Islam. Padahal kata para ulama, malil islami nasoru. Mereka tidaklah menolong Islam sama sekali. Barakallahu fikum. Dengan demikian mereka membunuh Ali. Wa yufarrikunal muslimin. Mereka memecah belah kaum muslimin. Walakinnahum walhamdulillah khabu wa khosiru. Akan tetapi walhamdulillah justru mereka sendiri kaum khawarij yang rugi dan tersia-siakan. Al-Islamu mazala fi azzin. Islam terus senantiasa di atas kemuliaan. Dalam keadaan mulia. Lihatlah kaum muslimin. Mereka yang jujur mengikuti Islamnya. Maka mereka melihat kemuliaan Islam. Melihat kemuliaan syariat. Tidak terbawa dengan nam provokasi, ajakan-ajakan kaum khawarij. Karena mereka tahu ini adalah hal-hal yang bisa menjurus kepada pemberontakan kepada para penguasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitab-kitab semacam ini yang menyebutkan tentang khawarij, nah barakallahu fikum, ini sangat kita butuhkan di masa-masa sekarang ini. Terlebih ketika semakin populernya, ketika semakin maraknya berbagai pemikiran-pemikiran yang mayoritasnya mengacu berhujung kepada pemikiran khawarij al-awwalin. Yang pertama, yaitu apa? Di antaranya adalah mencerca para penguasa. Mencerca para penguasa muslimin. Maka inilah sifat dasar mereka. Yang lainnya juga akhirnya adalah menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Sehingga jangan heran kalau akhirnya mereka mengkafirkan atau bahkan siap untuk melemparkan bom-bom bunuh diri dengan dalih kita sedang membela Islam. Nah, jadi bukanlah ciri pokok mereka bom bunuh diri. Bukanlah ciri pokok mereka adalah memegang senjata. Namun pemikiran dasar inilah yang harus kita waspadai. Karena inilah yang membuahkan buah-buah. Akhirnya mereka barakallahu fikum menghalalkan darah, melemparkan bom, dan seterusnya. Naam barakallahu fikum. Sehingga dengan demikian kita semakin faham bahwasannya bukanlah yang menjadi ciri atribut ataupun pakaian mereka. Namun yang menjadi ciri adalah pemikiran dan ideologi mereka. Dan yang namanya khawarij adalah ideologi pemikiran yang tentunya tidaklah mati, yang tentunya tidaklah berakhir kecuali dengan apa yang Allah kehendaki atas mereka. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa di sana beberapa pembahasan, di antaranya kisah ketika naam terjadi pada masa khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan juga bagaimanakah sikap yang diambil oleh kaum khawarij dan sikap Muawiyah terhadap mereka. Namun waktu yang sudah tidak memungkinkan, kita tunda dalam pertemuan yang akan datang. Dan dengan membaca kitab-kitab seperti ini, kita menjadi paham tentang bagaimanakah sifat-sifat orang khawarij. Karena tidaklah seorang yang sesat, mereka mengaku sesat. Namun kesesatan tetap ada karena itu adalah hukum syariat. Nah, tidaklah orang yang sesat mengaku sesat. Namun syariat itu tetap ada karena itu adalah ketetapan syariat. Jadi yang mengatakan benar atau sesat bukanlah diri-diri kita. Namun hukum syariatlah yang menentukan. Dan kita berharap dengan mempelajari pemikiran-pemikiran sesat supaya kita terselamatkan dari kesesatan. Bukan dalam rangka kita menjadi orang yang sesat. Wallahu ta'ala a'la wa'alamu bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di siang hari ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memaafkan dan mengampuni kesalahan dan kekeliruan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan diri-diri kita orang yang bertambah ilmu agama kita. Dan juga kokoh di dalam beramal serta istiqomah di atas al-haq sampai dengan kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Wal afu minkum wa ilahuna awalan sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.